الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alaihi salatu wassalam tasliman katsiran mazida amma ba'du ikhwan kiram akramani wa akramakumullah ta'ala jami'an. Kembali kita mengkaji kajian rutinitas kita ba'da isya setiap harinya, tepatnya pada bulan Ramadan. Dari sebuah tulisan di depan kita ini dengan materi qasidah al-lamiyah, bait-bait syair yang diakhir dengan huruf-huruf lam, merupakan karya tulis ilmiah milik Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pada beberapa malam terakhir ini, walhamdulillah, yang kita kaji adalah berkaitan dengan bait syair yang ke-12 tentang deskripsi surga dan juga neraka. Pada 3 pertemuan berturut-turut kita baca dalil-dalil, baik itu dari Al-Quran Al-Karim serta hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan deskripsi neraka. Kemudian orang-orang terdahulu dari kalangan salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in berita tentang rasa takut mereka yang besar tentang neraka. Kemudian pada pertemuan malam terakhir, pertemuan pertama tentang deskripsi surga telah kita sebutkan di dalamnya sekilas tentang sifat-sifat surga. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan berkaitan juga dengan penyebutan 6 sifat-sifat surga yang lainnya. Ikhwanil kiram, akramani wa akramakumullahu ta'ala jami'an. Pertama-tama, sebagai pembuka dalam kajian pada malam hari yang berbahagia ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman, bertakwa, a'dattu li ibadiyas solihin. Dan isinya adalah kenikmatan, isinya adalah bentuk rahmat kasih sayang Allah. Artinya orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang akan merasakan kegembiraan, kesenangan, keriangan, dan seterusnya. Hal tersebut terbukti dari beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita ketika orang masuk ke dalam surga, membuat pertama wajah mereka berseri-seri, bahkan sampai tertawa. Nah, berita datang menerangkan tentang penduduk surga gembira ria. Di antara jadara Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerangkan tentang hal tersebut, wujuhun yawma idzin musfira dhahikatun mustabashira. Ini wajah dari penduduk surga, atau keterangan sederhana tentang 6 ekspresi penduduk surga ketika masuk di dalamnya. Wujuhun, wajah mereka, yauma idzin, pada hari tersebut, musfira, berseri-seri. Bukan cuma wajah yang menampakkan tentang ekspresi bergembira, dhahikatun mustabashira, bahkan mereka juga tertawa, kegirangan, gembira ria, dan seterusnya. Jadi penduduk surga barakallahu fikum jami'an senang, nah, bersukaria ketika masuk ke dalamnya dan disuguhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan aneka ragam kenikmatan. Kebalikan daripada itu, dari penduduk neraka, ekspresi wajah mereka, gestur tubuh mereka, wa wujuhun yauma idin 'alaiha ghabaro tarhaquha qataro ulaika humul kafaratul fajar. Orang-orang kafir, orang-orang fajir, wajah mereka hari itu seakan tertutupi debu, murung, bersedih. Nah, yang kita petik adalah di sini bahwasanya wajah penduduk surga berseri-seri. Demikian juga bergembira, penduduk surga bergembira. Nah, alal araiki muttaqiun, mereka duduk di dipan-dipan mereka, ala sururin mutaqabilin, mereka bergembira ria duduk saling berhadap-hadapan, bercengkeram sesama penduduk surga sambil tertawa. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya, baik itu dari Al-Qur'anul Karim atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan tentang ekspresi penduduk surga mulai dari wajahnya yang gembira, berseri-seri, kemudian nampak mereka tertawa serta riang dan seterusnya. Ikhwan fil din, akramani wa akramakumullah taala jami'an, mulailah kita masuk menyebutkan tentang 6 di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah sajikan kepada penduduk surga. Banyak ragam. Kita akan mulai yang paling pertama adalah tentang 6 dimulai dengan pasar penduduk surga. Ada pasar di dalam surga. Nah, apa isi pasarnya? Kita akan baca hadisnya. Namun pasar ini bukan isinya adalah jual beli. Bukan berbeda, nah, berbeda dengan jual pasar di kehidupan dunia. Adapun landasan hukumnya adalah datang dari hadis Anas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Datang dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati suqan yatunaha kulla jum'atin." Fatahubbu rihu shimal fatahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamalan fayarji'una ila ahlihim wa qad izdadu husnan wa jamalan. Kita artikan dulu, masih ada lanjutannya. Dari Anas semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, sungguh di dalam surga terdapat pasar yang mana mereka yang di penduduk surga mendatangi pasar tersebut setiap Jumatnya, di pasar pekanan setiap Jumat. Kemudian angin berhembus meniup ke wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, akhirnya membuat mereka semakin tambah baik dan indah. Nah, semakin baik dan indah. Jadi pasarnya isinya angin yang berhembus. Masuk ke dalam pasar membuat mereka semakin indah. Wah, ilah penduduk surga indah, bagus, baik. Namun ketika masuk ke pasar tersebut semakin indah. Kemudian mereka kembali ke keluarga mereka. Keluarga mereka ada yang tinggal di, nanti akan datang. Di antara tempat-tempat tinggal atau hunian di dalam surga bervariasi. Ada khaymah, ada guruf, ada bait rumah, bahkan ada istana. Kembali ke keluarga mereka, ke tempat tinggal mereka. Waqad izdadu husnan wa jamalan, dan mereka bertambah baik dan indah. Fayaqulu lahum ahluhum, akhirnya keluarga mereka berkata, kembali ke rumah mereka, istri mereka pun berkata, wallahi laqad izdadtum husnan wa jamalan. Istri mereka pun mengatakan bahwasanya demi Allah kalian bertambah, suami-suami yang tadi sempat ke pasar, kalian bertambah indah dan baik dan indah. Fayaqulun wa antum wallahi laqad izdadtum ba'dana husnan wa jamalan. Kemudian yang pulang ke rumah tadi juga mendapati keluarga mereka, dan mereka mengatakan maksudnya kalian juga demi Allah bertambah baik dan indah. Bahkan sebagian ashabu sunan termasuk Imam Abu Daud dan beberapa ashabu sunan yang lainnya membawakan judul bab bahwasanya ada pasar dalam surga, namun di pasar tersebut bukan berisikan jual beli. Ada hadis yang datang dalam bab yang sama, namun lafadznya dhaif, artinya sanadnya dhaif. Bahwasanya isi pasar tersebut beraneka ragam pilihan surah, disebutkan surah, wajah atau bentuk rupa. Kemudian silahkan pilih yang mana yang terlihat indah. Nah, akan berwujud surah atau bentuk rupa tersebut. Hanya saja dari sisi hadisnya dhaif, makanya kita tidak bacakan. Cukup apa yang ada dalam hadis yang sahih ini, barakallahu fikum jami'an, riwayat Imam Muslim, bahwasanya keterangan secara global yang pulang dari pasar tersebut bertambah baik dan indah. Pada kita bacakan hadis dalam satu majelis, sebagian ikhwan mengatakan, aku orang pasar, tapi ketika pulang ke rumah keluarga aku malah bilang, wajahmu tambah hitam, berdebu. Nah, itu pasar di dunia. Itu pasar di dunia. Andai kerap kali pulang dari pasar, nah, tersengat panas matahari, terserang debu, kotoran. Tambah lagi kalau mungkin barang tidak laku, mukanya kusam, lesu, loyo. Tapi ini pasar akhirat, pasar surga. Nah, kerap kali pulang dari pasar surga, barakallahu fikum jami'an, bertambah baik dan indah. Nah, kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan deskripsi surga. Kali ini kita akan membacakan beberapa dalil tentang 6 buah-buahan di dalam surga. Buah-buahan di dalam surga dengan sifat yang berbeda-beda kita akan baca dari Al-Quranul Karim. Pertama, penyebutan tentang buah-buahan di dalam surga secara global. Datang dari beberapa ayat, diantaranya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa lahmin mimma yashtahun. Dan kami persiapkan kepada mereka buah serta daging yang mereka selerai, yang mereka maui, mereka hasratkan. Nah, penyebutan tentang buah ini secara global. Kemudian datang dari selera buah tersebut tergantung dari apa yang mereka maukan, kata Allah dari surat yang berbeda, wa faqihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahul. Buah-buah yang mereka maui, yang mereka pilih sendiri. Demikian juga daging burung yang mereka selerai. Nah, buah, penyebutan buah secara global. Fakihatin mimma yatakhayyarun, yang mereka pilih sendiri. Datang penyebutan buah yang lain juga di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di bawah naungan dan mata air, naungan surga. Jadi bawah pohon yang rimbun. Uyun, mereka berada di mata air. Nanti gambaran pemandangan yang luar biasa indah. Yang terkadang penduduk dunia ketika mereka penat dengan kehidupan dunia mereka, profesi mereka mencari dunia, terkadang butuh untuk menghibur diri dengan cara rekreasi ke tempat-tempat yang bisa saja disebutkan pada ayat semacam ini, cari pemandangan, mencuci mata, rekreasi. Nah, di dalam surga sudah ada. Wa fawakiha mimma yashtahun, dan buah-buahan yang mereka selerai. Intinya penyebutan tentang buah-buahan. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa lahum fiha min kulli tsamarat wa maghfiratun min rabbihim. Dan bagi mereka dari seluruh jenis buah-buahan. Ibn Abbas menafsirkan tentang ayat ini bahwasanya apa yang ada di kehidupan dunia berupa buah ada semuanya di surga. Bahkan yang mungkin saja rasa buah tersebut bisa jadi tidak enak. Nah, di kehidupan dunia ada buah yang terasa pahit. Buah hamdolah. Nah, ada buah yang terasa pahit. Ada buah yang terasa kecut. Ada buah yang terasa asam. Sebagian orang tidak suka beberapa aroma 6 buah-buahan tersebut. Namun di dalam surga semuanya suka. Semuanya enak dimakan. Adapun tentang penyebutan buah-buahan di dalam Al-Quranul Karim, tentang buah-buah di dalam surga, nah, tidak seluruhnya disebutkan, hanya beberapa saja seperti 6. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan tentang nama buah sekilas adalah, ada buah delima, ada buah kurma. Datang juga penyebutan zanjabil, jahe dan semisalnya. Namun buah di dalam surga bukan sembarang buah. Kita katakan demikian, buah di dalam surga bukan sembarang buah. Karena buah di dalam surga memiliki sifat-sifat yang belum tentu kita jumpai sifat tersebut di kehidupan dunia. secara global tadi kita sebutkan di depan tentang ada dipersiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pemilik surga mempersiapkan buah-buahan di dalam surga. Namun buah bukan sembarang buah. Di antara keistimewaan buah di dalam surga ada beberapa sifat yang lainnya kita akan baca. Di antaranya adalah buah dari satu buah memiliki dua jenis. Nah, satu buah memiliki dua jenis. Tentunya warna, rasa dan bau yang berbeda. Nah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fihima min kulli fakihatin zaujan." Di dalam dua surga terdapat buah yang masing-masing memiliki pasangan. Masing-masing memiliki pasangan. Wallahu a'lam bagaimana. Al-muhim dari satu nama buah kemudian memiliki pasangan. Nah, satu buah namanya sama. Hanya saja memiliki pasangan dari sisi enam aromanya, rasanya, baunya, enam berbeda. Kalau di kehidupan dunia satu, cuma satu. Mungkin spesiesnya yang berbeda, lokasi iklim yang berbeda. Kemudian keistimewaan yang lainnya juga tentang buah di dalam surga yang belum tentu ada keistimewaan semacam ini di kehidupan dunia. Barakallahu fikum jami'an. Enam. Bahwasanya ketika seseorang menselerai, menginginkan buah yang masih bergelantungan di pepohonan, kemudian dia berselera tanpa perlu untuk menyusahkan diri manjat di pohon memetik buah tersebut, bahkan ranting dari pohon tersebut yang mendekatkan buahnya datang kepada orang yang menginginkan buah tersebut. Dan itu ditunjukkan oleh beberapa ayat di bawah ini. Kita akan baca. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wajanal jannataini dan jana'i mendekat." Demikian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah." Orang-orang mukmin, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, mereka di dalam surga yang tinggi. Di antara kenikmatan adalah qutufuha daniyah, ranting dari pohon tersebut yang datang mendekat. Yang datang mendekat. Tidak perlu kita menyusahkan diri untuk manjat. Tidak perlu mencari alat bantu untuk mengambil pohon yang mungkin agak tinggi buahnya dari tanah. Nah, rantingnya yang datang mendekat. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wadaniyatan 'alaihi dilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila." Daniyah merendah. Nah, naungannya merendah, merendah dekat ke kita. Ke enam penduduk surga tersebut. "Wa dhullilat qutufuha tadlila." Demikian juga ranting dari pohon tersebut yang datang berdatang ke orang yang menselerakan dari buah yang sedang bergelantungan tersebut. La ilaha illallah. Belum pernah kita dapati buah semacam ini di kehidupan dunia. Belum pernah. Hanya di surga adanya. Dan barakallahu fikum jami'an, ini bukan cerita dongeng. Ini bukan kisah pengantar tidur. Ini adalah kalam Rabbul Alamin dari Al-Qur'anul Karim. Dari beberapa ayat di atas datang keterangan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, semacam tafsir dari ayat di atas. Kata Barra bin Azib, seorang sahabat yang mulia semoga Allah meridhoinya, "Ai qaribatun yatanawaluha ahaduhum wa huwa na'imun ala saririhi." Nah, mendekatnya ranting, mudahnya dipetik buahnya, kata Barra bin Azib bahwa buah tersebut yang datang mendekat, rantingnya yang mendekat ke salah seorang di antara mereka, kemudian dia sambil tertidur di dipannya, di pembaringannya, dia memetik tanpa perlu bangkit, bangun dari pembaringannya, tanpa perlu berdiri, tanpa perlu manjat, tanpa perlu menaiki batang pohon tersebut. Nah, ranting pohon tersebut yang datang membawa buah yang dia inginkan dalam keadaan dia sedang berbaring di pembaringannya. Nah, barakallahu fikum jami'an, mendengar berita-berita semacam ini dari Al-Qur'anul Karim tentunya. Demikian juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, menggugah hati kita bahwasanya siapa dari kita yang tidak mau masuk ke dalam surga. Kemudian keistimewaan buah-buahan di dalam surga yang lainnya juga adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Kullama ruziku minha, kerap kali mereka direzekikan, dianugerahkan darinya, dari makanan di dalam surga. Min samaratin, berupa buah-buahan, buah-buahan di dalam surga disuguhi. Qalu, mereka katakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini yang sudah kami dapati sebelumnya. Wa utu bihi mutasyabihan, dan mereka diberikan dari buah tersebut yang mirip dengan yang sebelumnya, padahal beda. Saking banyak buah. Nah, mereka mengatakan bahwasanya tidak, ini tadi kami sudah disuguhi dengan makan ya, buah yang ini. Nah, tidak, itu beda. Yang ini lain. Meskipun mirip. Karena beda buah, beda rasa, beda warna, beda warna, beda aroma. Meskipun mungkin kelihatan mirip, kata Allah Subhanahu wa taala, wa utu bihi mutasyabihan. Diberikan kepada mereka yang mirip dengan buah yang tadi barusan mungkin mereka makan, padahal beda. Artinya saking banyak buahnya. Nah, dari ayat ini gambaran tentang banyak, banyak sekali buah-buahan di dalam surga. Di kehidupan dunia saja belum tentu bisa kita mencicipi seluruh buah yang ada, yang tumbuh di permukaan bumi, yang sempat ada di lokasi tempat tinggal kita, itu saja yang bisa mungkin kita menyentuh, yang bisa kita memakannya. Nah, adapun yang lainnya belum tentu. Yang mungkin tumbuh di belahan bumi bagian yang lainnya, yang kita tidak hidup di tempat tersebut. Kemudian keistimewaan buah-buah yang, nah, keistimewaan lain dari buah-buah yang ada di dalam surga adalah dari ayat pada surat Ad-Dukhan, kata Allah Subhanahu wa taala, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Mereka menyeru, mereka memanggil, mereka maui di dalam surga, bikulli fakihatin, dengan seluruh buah-buahan disifati oleh Allah bahwasanya buah tersebut adalah aminin, aman. Aman untuk dikonsumsi, tidak ada dorornya. Sebanyak apapun ingin dimakan silakan. Karena di kehidupan dunia terkadang ada sebagian buah yang kalau dikonsumsi dengan jumlah yang berlebihan banyak, entah bisa menyebabkan diare, nah, pusing, mual, dan semisalnya. Almin, buah di dalam surga tidak ada dorornya. Sebanyak apapun kita makan tanpa perlu takut. Ada sebagian buah kalau kita konsumsi, apalagi buahnya berair, mungkin bisa menyebabkan naam, sering buang air, kadar airnya terlalu banyak membuat kita mungkin sering buang air. Ada buah yang terlalu manis bisa menyebabkan diabetes. Ada buah yang terlalu banyak mungkin dikonsumsi bisa menyebabkan naam, pusing, mabuk, dan semisalnya. Al-muhim, buah di dalam surga fakihatin aminin. Silahkan konsumsi seberapa banyak pun, amin. Aman untuk dikonsumsi. Kemudian di kehidupan dunia juga terkadang, nah, berbeda buah menurut ilmu medis terkadang tidak boleh untuk dipadukan dalam satu hidangan makanan. Buah ini dan buah ini dipadukan dalam satu bahan makanan bisa jadi diare. Nah, al-muhim, di kehidupan akhirat tidak ada. Semuanya aman. Sifat yang lainnya juga tentang buah-buahan di dalam surga adalah, kita akan baca ada dua ayat yang menerangkan tentang sifat berikut ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah." Buah-buahan yang banyak, tak terhenti, tak terhalangi. Tak terhenti. Sebelum kita artikan tentang makna dari ayat ini, tak terhenti, tak terhalangi, datang ayat yang serupa juga dari surat Ar-Ra'd, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ukuluha daimun wa dhilluha." Nah, ukuluha daimun, musimnya tidak ada berhentinya, daim, selama-lamanya. Berbeda dengan kehidupan dunia, ada buah yang bisa dikonsumsi ketika hanya tiba musimnya, pada bukan musimnya tidak dijumpai buah tersebut. Meskipun sebagian mereka, nah, ketika selera dengan buah tersebut, ada uang bisa dibeli, kalau tidak musim tidak ada. Namun di dalam surga silakan, tanpa perlu menunggu musimnya, setiap sepanjang masa abadi kekal selama-lamanya ada. Selera silakan ada. Nah, tersajikan. Tidak menunggu musim. Di kehidupan dunia hal tersebut belum tentu bisa. Terkadang barakallahu fikum jami'an, ada uang, ingin mencari buah tersebut, buka musimnya, tidak dapat. Ketika sudah tiba musimnya ada buahnya, seleranya hilang. Nah, jadi tidak dapat. Atau tidak ada misalnya uang untuk membeli buah tersebut. Al-Muhim di surga tidak ada. Sifatnya adalah sepanjang hari, sepanjang masa, sepanjang tahun, sepanjang masa enam, ada buah tersebut. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tak terhalangi, tak terhenti, tak terputus. Tidak ada sistem musiman. Nah, barakallahu fikum jami'an di dalam surga. Nah, barakallahu fikum jami'an, ini tentang surga dengan aneka ragam, aneka ragam buah-buahnya. Ini baru satu di antara sekian banyak kenikmatan di dalam surga, baru buah. Nah, kemudian kita menyebutkan sekilas juga tentang makanan yang lainnya. Wailah, makanan banyak. Kita akan singgung satu hadis berkaitan dengan makanan pembuka penduduk surga. Mereka disajikan dengan hidangan pembuka ketika pertama kali menginjakkan kaki mereka ke dalam surga. Makanannya adalah ini dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Hadisnya panjang, namun kita ambil potongan intinya. Alur ceritanya bahwa seorang sahabat namanya Abdullah bin Salam, tadinya dia pendeta Yahudi. Sebelum dia masuk Islam, dia adalah pendeta Yahudi. Nah, dia hengkang ke kota Madinah karena dia mendengar bahwasanya sudah tiba waktunya datang seorang nabi akhir zaman. Dan di dalam kitab suci mereka, tanda-tanda dari tempat tinggal nabi akhir zaman tersebut adalah sesuai dengan apa yang disifati di dalam kota Madinah. Nah, satu lembah besar, terdapat kebun kurma yang subur, kemudian diapit oleh dua gunung batu hitam namanya Harra di timur dan baratnya. Mereka menelusur jazirah Arab. Ternyata mereka dapati di kota Madinah. Orang Yahudi pertama masuk ke kota Madinah berharap bahwasanya nabi tersebut dari keturunan mereka. Tiba-tiba datang Nabi SAW dari Mekah hijrah masuk ke kota Madinah. Abdullah bin Salam yang tadinya pendeta Yahudi penasaran, ingin membuktikan bahwasanya bahwa apakah betul orang yang mengaku nabi tersebut memang betul. Akhirnya dia datang bertemu. Abdullah bin Salam datang ketemu bersama, nah, bertemu kepada Nabi SAW ingin membuktikan. Kemudian dia melontarkan beberapa pertanyaan. Dia memberikan tantangan bahwasanya aku akan memberikan kepada engkau tiga pertanyaan yang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali Nabi. Orang lain tidak bisa. Nah, ketika Nabi SAW bisa menjawab pertanyaan tersebut dan dia menjanjikan untuk beriman. Di antara pertanyaan yang ditanyakan adalah kepada Rasulullah SAW, ma awwalu ta'ami ahlil jannah, apa hidangan makanan pertama pembuka bagi penduduk surga. Nah, Nabi SAW sendiri mengakui bahwasanya sebenarnya aku belum tahu jawabannya. Namun ketika itu malaikat Jibril datang membawakan wahyu, memberitahukan aku tentang jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Nabi SAW, awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabidil hud. Makanan pembuka yang akan dimakan oleh penduduk surga adalah hati ikan paus. Hati ikan paus. Konon disebutkan bahwasanya ini adalah makanan favoritnya Raja Salman. Satu porsi hidangan bisa ratusan juta di kehidupan dunia. Nah, itu adalah makanan pembuka penduduk surga. Nah, ini hadis yang pertama berkaitan dengan makanan penduduk surga, karena kan waktu telah berakhir. Dan insya Allah akan datang lagi penjelasan tentang makanan-makanan yang lainnya yang akan Allah suguhi bagi penduduk surga. Insya Allah kita akan lanjutkan pada lain kesempatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an, yang sempat kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.